Yang udah request harus nyanyi ya. Nyanyi yang kenceng. Buat yang udah request lagu dari Om Didi, Suket Teki. Aku tak singgala, terima mundur. Aha, asik.